Orang yang memerintahkan untuk bersatu dan untuk meninggalkan al-khilaf, itu perselisihan. Yaquluna anhum, mereka akan menyatakan tentang orang yang semacam ini, itu orang yang memerintahkan untuk bersatu dan melarang untuk bercerai-berai, maka manusia mereka akan mengomentarinya tentang orang ini, hada kharijun 'alal ummah, ini adalah orang yang keluar, yang memberontak, yang merongrong umat Islam ini, yang mau melawan umat Islam ini, hada zindikun, ini adalah orang zindik, itu zindik adalah orang munafik, ini kata mereka. Padahal yang diperintahkan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk bersatu dan juga meninggalkan perpecahan. Karena memang prinsip yang seperti itu sudah tidak diamalkan lagi dan sudah terbalik perkaranya, sehingga orang yang memerintahkan untuk bersatu dan melarang untuk bercerai-berai dikatakan oleh mereka kharijun 'alal ummah, itu memberontak melawan umat Islam ini. Dia adalah zindik dan juga seterusnya. Kata dia, kata mereka, li'annahu yulhi al-aqwal al-ulama. Karena orang ini, dia telah mengabaikan pendapat-pendapatnya para ulama. Telah meninggalkan pendapatnya para ulama. Di mana mereka, para ulama, ini tidak ada yang memerintahkan untuk bersatu dan tidak ada yang melarang untuk bercerai-berai. Itu ulama'nya mereka yang dimaksudkan. Tidak ada ulama' yang melarang untuk bercerai-berai dan memerintahkan untuk bersatu. Sementara dia datang dengan perintah yang baru, yaitu perintah untuk bersatu dan larangan untuk bercerai-berai. Sehingga mereka akan mengomentari hada kharijun 'alal ummah, hada zindikun, dan juga seterusnya dari kalimat-kalimat yang dituduhkan kepada orang yang seperti ini. Kemudian kata beliau, menjawab apa yang menjadi tuduhan mereka, فَنَحْنُ لَا نُلْغِ أَقْوَالَ الْعُلَمَا, maka sungguh, sesungguhnya kita ini tidak mengabaikan ucapan-ucapan para ulama, pendapat-pendapatnya para ulama, إِنَّمَا نَعْرِضُهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ, kita hanya memaparkan permasalahan tersebut kepada kitabullah, itu kepada Al-Quran. Nahlu lam nukallaf bittiba'in nas, kita sesungguhnya tidak dibebani untuk mengikuti manusia. Kita tidak dibebani untuk mengikuti manusia. Innama umirna bittiba'il Qur'ani was sunnah, akan tetapi kita hanya diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan juga as-sunnah. Perintah-perintah yang di dalam Al-Quran yang semacam ini sangat banyak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa? Al-Quran dan juga mengikuti as-sunnah, bukan mengikuti seseorang. Yang seseorang yang seringnya adalah banyak kesalahannya karena biasanya sumbernya dari pikirannya dia sendiri, bukan berdasarkan Al-Quran dan juga as-sunnah. Buktinya apa? Buktinya tadi menyatakan kepada orang-orang yang memerintahkan untuk bersatu dan meninggalkan untuk bercerai-berai, orang yang seperti ini dikatakan kharijun 'alal ummah, dia adalah zindik, padahal itu sesuai dengan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Hadza huwal haqqu, kata beliau. Inilah yang merupakan kebenaran. Yang merupakan kebenaran yaitu mengikuti yang datang di dalam Al-Qur'an, merujuk kepada Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti pendapat-pendapat manusia. Ma umirna bittiba'i fulanin wa fulan. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti si fulan dan juga si fulan yang lainnya. Kita tidak diperintahkan untuk demikian. Kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wajtihadatina. Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, tidak membebankan kepada kita, tidak menyerahkan kepada kita untuk mengembalikan kepada pendapat-pendapat kita dan juga ijtihad-ijtihad kita. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Justru yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebankan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah agar mereka merujuk kepada Al-Qur'an dan juga as-sunnah, bukan mengikuti pendapat-pendapat manusia ijtihad manusia. Bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya dan juga mengutus kepada kita rasulnya, yang dengan diturunkan Al-Qur'an atau kitab Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan menjadi terbimbing kehidupannya. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mereka menyelesaikan perkara-perkara yang mereka perselisihkan? Demikian pula dengan diutusnya rasul kepada kita. Rasul tersebut menjelaskan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tugas para rasul menjelaskan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa idza raja'na ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam zala asyqaqu wa zala alikhtilafu wajtama'atil kalimatu. Kata beliau, maka jika kita seluruhnya merujuk kepada kitabullah dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya, kata beliau, zala asyqaqu, yang namanya asyqaq yaitu perpecahan, ini akan hilang. Wa zala al-ikhtilafu, dan akan hilang pula yang namanya ikhtilaf, itu perselisihan. Wajtama'atil kalimatu, sehingga kalimat ini pun bersatu, itu sama. Yang satu menyatakan halal, yang lainnya juga menyatakan halal. Yang satunya menyatakan haram, maka yang lainnya juga menyatakan haram. Karena sumbernya sama. Sumbernya diambil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan diambil dari ara'ir rijal. Bukan diambil dari pendapat-pendapat manusia. Bukan pula ijtihad-ijtihad manusia. Yang seringnya itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ataukah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau selanjutnya, atadruna annahu ila ahdin qaribin kana fil masjidil harami arba'atu maharib. Apakah kalian mengetahui bahwasanya tidak jauh dari masa kita ini, itu ila ahdin qaribin, itu masa dekat dari kita, bahwasanya dahulu fil masjidil haram, di masjidil haram ada arba'atu maharib, ada 4 mihrab, itu 4 mihrab untuk sholat masing-masing madhab. Sehingga yang satu sholat di masing-masing mihrabnya sesuai dengan madhabnya. Kalau madhabnya ini, maka dia sholat di mihrabnya tersebut. Kemudian yang satunya madhabnya si fulan, maka dia akan sholat di situ. Demikian pula para jamaahnya, sesuai dengan madhab-madhab tersebut. Itu. Ini dahulu, kata beliau, pada masa-masa yang tidak jauh dari kita, di Masjidil Haram terdapat 4 mihrab. Kata beliau menjelaskan, kullu ashabi madhabin yusalluna jama'atan wahdahum ma'ahli madhabihim bijiwaril Ka'bah. Seluruh dari ashabi madhabin, itu para pengikut madhab, mereka sholat jama'ah wahdahum, itu secara tersendiri, bersama ahli madhabihim, bersama para pengikut madhab mereka yang madhabnya Syafi'i, sholat dengan mihrab yang itu adalah khusus untuk madhab Syafi'i. Yang Hambali juga demikian, yang memiliki madhab Hambali sholat di mihrab yang itu memang khusus untuk Hambali, tidak akan sholat kecuali di mihrab tersebut dan tidak akan sholat di mihrab yang lainnya. Bijiwaril Ka'bah, itu di dekat Ka'bah. Hatta qayyadallahu man jama'ahum ala imamin wahidin. Hingga Allah Subhanahu wa taala memunculkan orang yang mampu untuk menjamakkannya, itu orang yang mampu untuk menyatukan mereka, ala imamin wahidin, itu salat dengan satu imam saja. Yang madhabnya Hambali, Syafi'i, Hanafi dan juga yang lainnya, itu salat dengan satu imam. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka, ataukah memunculkan kepada mereka, dibangkitkannya oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang mampu untuk menyatukan mereka kembali setelah sebelumnya mereka berpecah masing-masing ta'asub dengan madhabnya, sampai bentuk ta'asubnya tidak mau sholat kecuali dengan imam yang semadhab dengan mereka. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala munculkan di tengah-tengah mereka seseorang yang mampu untuk menjamakkan kembali, menggabungkan kembali dengan satu imam saja. Wazala walillahil hamdu hadzal madharu sayyi'u. Kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Zala hadzal madharu sayyi', hilanglah pemandangan yang jelek semacam ini. Ini di Masjidil Haram dahulu, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, pernah terjadi hal yang demikian. Itu akibat dari perpecahan. Itu masing-masing sholat dengan ahlu madhabihim. Itu sholat dengan madhabnya masing-masing. Tidak akan sholat kecuali dengan imam yang semadhab dengan mereka. Tentunya ini seperti yang dinyatakan oleh beliau adalah merupakan madharu sayyi. Itu pemandangan yang jelek, yang tidak pantas untuk disaksikan di tengah-tengah kaum muslimin. Namun alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan orang yang bisa untuk menggabungkan mereka dengan satu imam. Kemudian kata beliau, hadza kulluhu min tiba'il madhahib wa tiba'il ara. Ini seluruhnya, itu peristiwa yang terjadi sebelumnya ini, adalah termasuk dari ittiba'il madhahib wa tiba'il ara. Itu dikarenakan mengikuti madhahib, itu madhab-madhab, dan juga mengikuti pendapat-pendapat manusia. Akibatnya seperti itu. Siapa yang ta'asubnya kepada ulama si fulan ataukah madhab tertentu, dia akan mengikuti madhab tersebut. Dan tidak mau untuk mengambil pendapat yang lain yang mungkin itu benar sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta salah farraquha, hingga dalam permasalahan salat mereka pun farraquha, memisah-misah, itu memecah belahnya. Itu yang satu harus salat dengan madhab Hambali, dengan Syafi'i, harus dengan ini dan juga seterusnya. Sar al-Hanafi, kata beliau, la yusalli wara al-Hambali. Sehingga kata beliau, orang yang bermadhab dengan madhabnya Hanafi, itu madhabnya Abu Hanifah, pengikutnya Abu Hanifah, la yusalli wara al-Hambali, tidak akan salat di belakang orang yang bermadhab Hambali. Ini pemandangan yang sangat jelek. Ini seperti yang dinyatakan oleh beliau. Demikian pula kata beliau, wal Hambali la yusalli wara al-Syafi'i. Orang yang bermadhab dengan madhabnya Hambali, itu Imam Ahmad, tidak akan sholat di belakang orang yang bermadhab Asy-Syafi'i. Wala yusalluna fi waqtin wahidin. Dan mereka ini pun tidak sholat pada waktu yang sama. Itu waqtin wahidin. Pada waktu yang sama. Yang Syafi'i sholat pada waktu awal mungkin. Yang lainnya menunda. Jangan sampai ketemu dengan mereka. Kalau yang satunya diakhirkan, maka yang lainnya akan mendahulukan sholatnya. Jangan sampai berjumpa dengan mereka. Hada yusalli fi awalil waqti wa hada fi akhirih. Yang madhab ini dia akan sholat di awal waktu, kemudian madhab yang lainnya dia akan sholat di akhir waktu. Itu supaya tidak ketemu dengan yang beda madhab. Lianna fulanan yara ta'khira shalah wa fulanan yara taqdimaha. Dikarenakan si fulan, itu pendapat yang ada pada madhab tertentu, ini memandang sholat itu ta'khira shalah, itu sholat itu harus diakhirkan. Berpendapat bahwa sholat waktu ini diakhirkan. Dan pendapat yang lain, yara taqdimaha, berpendapat sholat ini harus dikedepankan di awal waktu. Yuriduna ayurdu jami'an nas. Mereka menginginkan untuk bisa membuat ridha, membuat rela kepada seluruh manusia. Ini pemandangan-pemandangan yang jelek, seperti yang kita dengar penjelasannya dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan tentunya yang seperti ini, seperti yang akan disampaikan oleh beliau, ini masih terlihat, itu walaupun tidak banyak untuk pada zaman sekarang ini. Itu tidak mau sholat di belakang yang berbeda madhab. Kata beliau selanjutnya di sini, wa hadza wajadnahu fi ba'dil biladil ukhra baqiyan ilal an. Dan yang seperti ini kata beliau, kita masih mendapatkan fi ba'dil biladil ukhra baqiyan ilal an. Di sebagian negeri yang lain masih tetap ada sampai sekarang ini. Jadi apa yang dialami di Masjidil Haram waktu itu, ini ternyata kata beliau masih kita jumpai di sebagian negeri yang lainnya yang seperti itu masih tetap ada sampai sekarang ini kata beliau. Hatal Jum'ah la yusallunaha fi waqtin wahidin, sampai pun dalam masalah salat Jumat mereka tidak mau untuk sholat dengan satu waktu. Itu artinya pada waktu yang sama. Mereka tidak mau menjalankannya pada waktu yang sama. Ba'duhum la yusalliha illa indal asri. Sebagiannya tidak mau sholat Jumat kecuali indal asri. Itu pada waktu asar. Bayangkan, ini akibat apa? Perpecahan. Lianna fulanan qala kada wa kada. Karena si fulan ini menyatakan seperti ini, seperti ini. Itu dalam mazhabnya. Wa idza arada ahaduhum ay yusalli mubakkiran dhahaba yusalli ma'a fulan. Dan jika seseorang menginginkan untuk salat mubakkiran lebih awal, lebih pagi, dhahaba yusalli ma'a fulan, dia akan pergi untuk salat bersama yang lainnya, itu bersama fulan yang lain. Wa idza arada ahaduhum ay yata'akhkhara shalla ma'a fulan. Dan jika salah seorang di antara mereka menginginkan untuk mengakhirkan sholat, itu sholat Jumat, sholla ma'a fulanin, dia pun akan sholat bersama si fulan. Itu. Ini yang dikatakan oleh beliau, mereka menginginkan untuk membuat ridho kepada seluruh manusia. Itu mencari keridoan manusia. Yang satunya ingin sholat di akhir waktu, mencari pendapat yang berpendapat demikian. Kemudian jika ada seseorang yang ingin sholat di akhir waktu, cari madhab yang sesuai dengan keinginannya tersebut. Ini perpecahan. Mereka tidak mau sholat pada waktu yang sama. Ini akibat dari perpecahan yang tentunya ini adalah merupakan madharus sayyi, itu pemandangan yang jelek, kata beliau. Walakin indana walillahil hamdu. Akan tetapi di negeri kami, walillahil hamdu. Itu segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yaitu fi hadihil bilad. Di negeri kami ini, itu di negeri beliau. Fi dhilli hadihil da'wati, di bawah naungan dakwah al-mubarakah. Adu fil masjidil harami ila ma kana alaihi salafus salih. Yusalluna jami'an fi waktin wahidin. Wa khalfa imamin wahidin. Kata beliau. Akan tapi di negeri kami, alhamdulillah, itu di negeri di bawah naungan dakwah yang mubarakah, dakwah tauhid, dakwah berdasarkan kitab dan juga as-sunnah, adu mereka kaum muslimin kembali fil masjidil haram, di masjidil haram, ila ma kana alaihi salafus salih. Mereka kembali sesuai dengan apa yang pernah dijalani oleh salafus salih, yaitu mereka yusalluna jami'an, mereka solat secara bersama-sama, berjamaah fi waktin wahidin, pada waktu yang sama, wal wa khalfa imamin wahidin, dan juga di belakang satu imam, itu di belakang imam yang satu jumlahnya, tidak berbeda-beda imamnya, yang satu bermadhab Hambali, yang satu bermadhab Syafi'i, dan juga seterusnya, namun dipimpin oleh satu imam saja. Ini tentunya kenikmatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini prinsip yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk sedikit pada prinsip yang ketiga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Al-aslu thalithu. Prinsip yang ketiga, kata beliau, anna min tamamil ijtima'i as-sam'u wat-ta'atu liman ta'ammar 'alaina walau kana 'abdan habasyyan. Prinsip yang ketiga, kata beliau, bahwasanya termasuk dari kesempurnaan al-ijtima, itu kesempurnaan bersatu. Kalau tadi sebelumnya perintah untuk bersatu dan larangan untuk bercerai-berai. Maka kata beliau, di antara perkara yang merupakan kesempurnaan ijtima, itu bersatu adalah as-sam'u wat-ta'atu, mendengar dan juga taat, liman ta'ammaru 'alaina, terhadap orang yang menjadi pemimpin atas kita. Itu mendengar dan taat kepada pemerintah yang mengurusi urusan kita, walau kana 'abdan habasiyan, walaupun pemimpin tersebut yang memimpin kita seluruhnya, kata beliau, adalah 'abdan habasiyan, itu seorang budak, bekas budak dari negeri Habasyah, itu dari negeri Habasyah. Ini prinsip yang ketiga yang merupakan kesempurnaan dari prinsip yang sebelumnya, yaitu kita mendengar dan juga taat kepada pemerintah kita, penguasa kita yang mengurusi urusan-urusan kita seluruhnya. Kata beliau di sini, kata Asy-Syaikh Al-Fawzan hafizahallahu ta'ala. Al-aslu thalithu, prinsip yang ketiga adalah ta'atu waliyil amril muslim. Itu taat kepada waliyil amr, itu penguasa yang muslim. Itu penguasa yang muslim. Li'annahu la yatimmu hadal ijtima'u illa bi ta'ati waliyil amri. Karena kata beliau, tidak akan sempurna persatuan ini kecuali dengan ketaatan kepada waliyil amr, itu kepada penguasa. Jadi persatuan itu akan terwujud dengan seseorang mentaati penguasanya. Itu penguasanya ditaati sehingga kaum muslimin nanti akan bersatu sesuai dengan bimbingan-bimbingan dari waliyul amr. Itu waliyul amr yang muslim yang tentunya memimpin berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Fala ijtima'a illa bi imamin." Dan tentunya kata beliau tidak ada persatuan tanpa ada penguasa, tanpa ada imam, tanpa ada penguasa. Bagaimana akan tercipta persatuan sementara tidak ada penguasanya? Wala imamata illa bisam'in wa ta'atin. Demikian pula tidak ada kepemimpinan kecuali dengan mendengar dan juga taat kepada mereka. Percuma kalau penguasa diadakan ternyata tidak mau ditaati dan juga tidak didengar ucapan-ucapan mereka. Sehingga kata beliau, tidak mungkin persatuan ini akan terwujud kecuali dengan mendengar dan juga taat kepada mereka. Dan persatuan ini tidak akan terwujud tanpa ada imam. Sementara kepemimpinan tidak akan terwujud pula tanpa ada as-sam'u wa ta'ah. Tanpa ada mendengar dan juga taat kepada mereka. Kata beliau, fawaliyul amri al-muslim ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin li iqamatil hudud. Maka penguasa yang muslim, kata beliau, pemerintah yang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Jadi dengan diberikannya kaum muslimin penguasa yang muslim, ini adalah merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada kaum muslimin. Tentunya kita harus banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala masih mengaruniakan kepada kita penguasa yang muslim. Yang penguasa muslim tersebut bertugas li iqamatil hududi, untuk menegakkan had-had, itu hukuman-hukuman yang harus dijalankan oleh mereka bagi orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ataukah Rasulnya. Demikian pula wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, untuk melakukan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Ini penguasa. Wa nusratil mazlumi minadh dhalimi, dan juga untuk menolong orang-orang yang terzalimi dari orang-orang yang buat zalim. Sehingga orang-orang yang zalim ini dihukum sesuai dengan syariat yang berlaku dalam Al-Qur'an dan juga sunnah, itu syariat Islam. Wa hifdzil amni, dan juga bertugas untuk menjaga keamanan, itu keamanan kaum muslimin, itu ra'iyahnya, itu masyarakatnya, harus diberikan jaminan keamanan untuk mereka. Hadza min rahmatillahi azza wa jalla. Ini tentunya adalah termasuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Dipilihkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala penguasa dari kaum muslimin. Kata beliau, وَالصَّحَابَةُ لَمَّ تُوُفِّيَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَدْفَنُوهُ حَتَّى بَايَعُوا إِمَامَهُمْ. Dan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka tidak menyegerakan untuk memakamkan jasad beliau. لَمْ يَدْفَنُوهُ, itu mereka tidak langsung bersegera untuk memakamkan jasad beliau, hatta bayau imamahum, hingga mereka terlebih dahulu membaiat penguasa mereka, mengangkat seorang penguasa pemimpin yang memimpin mereka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ini menunjukkan bahwasanya keberadaan seorang penguasa ini adalah sangat penting sekali, sehingga mereka dalam urusan memakamkan jasad orang yang meninggal saja, ini butuh bimbingan dari sang penguasa. Sehingga mereka terlebih dahulu mengangkat penguasa setelah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini memimpin mereka, menggerakkan mereka dan juga seterusnya. Ini menunjukkan sekali lagi pentingnya keberadaan seorang penguasa di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu kata beliau tadi, keberadaannya seorang penguasa muslim ini adalah merupakan rahmat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya, sehingga kita harus mendengar dan juga taat kepada mereka sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, para sahabat melakukan hal demikian, tidak segera memakamkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka terlebih dahulu membaiat seorang pemimpin. Alasannya kata beliau, li'annahum yakhshawna minal ikhtilafi wa minal fitnati. Karena mereka para sahabat ini khawatir, takut akan muncul al-ikhtilaf dan juga muncul fitnah. Yang satu menginginkan untuk dikubur di sini hari ini misalnya, yang satunya tidak menginginkan seperti itu. Sehingga kalau ada pemimpin, akan ditentukan kebijaksanaannya oleh penguasa tersebut. Sehingga yang namanya ikhtilaf dan juga fitnah akan terda, akan hilang, tidak akan muncul mungkin. Ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yaitu munculnya ikhtilaf dan juga fitnah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyadari pentingnya keberadaan seorang pemimpin. Kemudian kata beliau, li'annahum ya'rifuna annahu la yasluh ay ya'isu wa la lailatan wahidatan biduni imamin. Karena mereka mengetahui bahwasanya tidak mungkin untuk mereka hidup walaupun cuma satu malam tanpa ada seorang penguasa. Mereka memahami yang seperti itu. Tidak mungkin dan tidak pas, tidak bagus menurut mereka untuk hidup tidur semalam tanpa ada keberadaan seorang penguasa. Ini merupakan perkara yang sangat membahayakan. Jika satu malam saja tidak ada penguasa, ini adalah merupakan kondisi yang sangat membahayakan. Ini bagaimana cerdasnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena memang mereka dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun sadar bahwasanya keberadaan seorang pemimpin ini adalah sangat penting, walaupun itu tidak ada dalam satu malam saja. Sangat penting. Lianna hada min daruriyatid din. Kata beliau, karena ini adalah termasuk dari perkara-perkara yang sangat daruri yang ada dalam agama Islam ini. Itu keberadaan seorang penguasa. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Adapun yang tersisa insyaAllah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang. Bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.